tentang hukum-hukum fikih. Alhamdulillah kita telah selesaikan beberapa pembahasan terkait dengan fikih seputar rumah tangga, dari pernikahan sampai yang terakhir pengasuhan anak. Maka pada kesempatan ini kita akan beralih kepada bab-bab berikutnya, yaitu bab jual beli. Sesuai dengan yang kita pelajari sebagai acuan adalah kitab Ad-Durar Al-Bahiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau menyebutkan setelah pembahasan-pembahasan seputar rumah tangga, beralih kepada pembahasan jual beli. Beliau mengatakan Kitabul Bai', kumpulan bab-bab dalam hal jual beli. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu kita akan membahas bahwa jual beli dalam Islam adalah sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sesuai dengan ijma' para ulama dan qiyas yang sahih. Disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Ayat ini sangat tegas dalam bab kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah juga 198, laisa 'alaikum junahun an tabdahu fadlan mir rabbikum, tiada dosa atas kalian ketika kalian mencari karunia dari Rabb kalian. Ayat ini terkait dengan jual beli, sehingga jelas menurut ayat-ayat itu suatu hal yang diperbolehkan mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berjual beli. Beda halnya dengan hal-hal yang lain yang Allah haramkan dari tata cara mencari rezeki, seperti misalnya mencuri atau menipu atau mengambil penghasilan dari riba, dan masih juga banyak yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tidak perbolehkan. Misal dalam lanjutan ayat tadi Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga kita selaku seorang muslim tentu mencari cara yang halal dalam mencari rezeki, yang diantaranya adalah jual beli. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, al-bayi'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang berjual beli, mereka punya hak untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama belum berpisah. Bila mereka jujur dan mereka menerangkan apa yang mesti diterangkan pada jual beli tersebut, pada barang-barang mereka, maka jual beli mereka akan diberkahi. Dan apabila mereka berdusta dan menyembunyikan cacat, maka keberkahan akan dicabut. Nah, ini juga salah satu dari sekian banyak hadis yang menerangkan tentang bolehnya berjual beli. Dan Nabi SAW juga mempraktekannya, sebagaimana para sahabat juga mempraktekan jual beli. Sehingga para ulama rahimahumullah, mereka sepakat ya, tentang hal ini. Hanya saja nanti akan kita pelajari pula beberapa bentuk jual beli yang diharamkan atau dilarang dalam ajaran agama Islam. Nanti pada saatnya kita akan bahas beberapa jual beli yang terlarang. Namun pada dasarnya ijma' ulama menyatakan, kesepakatan ulama menyatakan bahwa jual beli adalah halal. Adapun dari sisi qiyas, bahwa jual beli adalah sesuatu yang dituntut oleh kebutuhan manusia. Mengapa demikian? Karena kita sebagai manusia, yang orang menyebut makhluk sosial, ya, madaniyun bitabi'i, dia membutuhkan yang lain membutuhkan dia, saling ada ketergantungan antara dia dengan yang lain. Termasuk dalam bab kebutuhan dia, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan yang lain, dia membutuhkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia sendiri tidak punya. Begitu pula orang lain membutuhkan yang dia miliki. Ada orang yang membutuhkan uang, ada pula orang yang membutuhkan barang. Nah, kondisi seperti itu menuntut diperbolehkannya tukar-menukar antara satu barang dengan barang yang lain, atau antara barang dengan uang. Nah, inilah jual beli. Nah, sehingga dari sisi kias tersebut, maka jual beli jelas sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran agama kita. Bahkan didukung dengan adanya aturan-aturan, ya, harus demikian, syarat-syaratnya, rukunnya, mana jual beli yang boleh, mana yang tidak. Aturan-aturan yang rinci seperti itu dalam Islam menunjukkan bahwa Islam mendukung adanya jual beli. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di sana ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar jual beli itu dianggap sah, ya. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, al-mu'tabaru fihi mujarradu at-taradhi walau bi-isyaratin min qadirin 'ala an-nutqi. Yang teranggap dalam jual beli itu adalah keridhaan, atau yang diperlukan dalam jual beli itu adalah saling ridha, walaupun dengan isyarat dari seseorang yang sebetulnya mampu untuk bicara. Nah, ucapan beliau ini menggambarkan kepada kita beberapa hal, di antaranya di sana ada syarat-syarat jual beli agar jual beli itu benar menurut aturan agama kita. Dan sebelum kita sebutkan, hal ini mengingatkan kita kepada suatu keputusan Umar radhiyallahu anhu di zaman itu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jangan sampai ada yang ikut berdagang, ya, di pasar kita ini kecuali orang yang tahu hukum. Ya, itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan begitu. Jangan ada orang yang ikut jual beli di pasar kita kecuali orang yang tahu hukum. Ya. Nah, mestinya begitu, karena kalau kita sebagai seorang muslim, selalu tinjauan kita dari sisi Islam, dari kacamata Islam, boleh dan tidak kita mengacu kepada aturan Islam. Halal atau haram, mengacu kepada aturan Islam, mengikuti aturan Islam. Sementara dalam jual beli ada aturan, ada syarat, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka kata Umar, jangan sampai ada yang berdagang kecuali yang tahu hukum. Soalnya kalau tidak tahu hukum nanti bisa menjadi problem. Di samping secara agama itu salah dan bisa jatuh dalam dosa, dan akibatnya bisa menjadi problem kekacauan antara muslimin, ya, dalam jual beli bisa nanti saling cekcok dan lain-lain gara-gara jual beli yang tidak sesuai aturan Islam. Nah, kita bisa mengambil suatu pelajaran penting dari keputusan Umar tadi, bahwa memang seseorang dalam agama kita ini, dalam berbagai urusan dan termasuk jual beli, mesti memahami, ya, tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal agama atau tidak perhatian dengan hukum agama, seolah-olah jual beli ya sudah jual beli begitu saja tanpa memandang aturan-aturan dalam agama. Apa yang dijual, apa yang dibeli, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara membelinya, apalagi sudah masuk dalam benaknya kaidah-kaidah yang di luar Islam. Bagaimana dengan modal yang paling sedikit bisa untung sebanyak-banyaknya. Nah, tanpa dilihat caranya benar apa tidak, pakai penipuan atau tidak, dengan jujur atau tidak, ada tinjauan halal dan haram atau tidak. Nah, ini semua tidak dibahas dalam kaedah-kaedah pada umumnya orang yang berjual beli. Nah, kita tidak begitu. Kita ingin jual beli kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin jual beli kita ini sah secara agama, ya, tidak melanggar aturan agama. Kita tidak berdosa dan jual beli kita berkah sebagaimana Nabi katakan di atas, ya. Kalau ini sebagai contoh, kata Nabi SAW, kalau keduanya itu jujur dan menerangkan, jujur apa adanya dalam jual beli, ya, tidak pakai kata-kata dusta dalam menawarkan barang, begitu pula tidak menutup-nutupi ketika ada aib, ya diterangkan ini cacat, barang ini cacat dan cacatnya cukup berpengaruh, bukan cacat biasa, cukup mempengaruhi harga. Cenderungnya sebagian orang dalam jual beli dengan cara-cara dusta atau cara menyembunyikan, tidak dusta tapi diam saja, nggak usah diomongin yang ini pernah terjadi begini pada barang ini, nggak usah disampaikan, padahal ini adalah aib yang cukup berpengaruh pada harga. Nah, Nabi katakan kalau orang yang berjual beli jujur dan menerangkan, maka burika lahuma fi bai'ihima, Allah akan berkahi jual beli mereka. Ya. Sebaliknya, kalau keduanya berdusta, pakai cara-cara dusta, bahkan sebagian mungkin berani sumpah, dan tidak menerangkan aib yang mestinya diterangkan, cacat yang mestinya diterangkan, tidak diterangkan, maka keberkahan akan dicabut dari keduanya. Nah, ini menjadi landasan bagi seorang muslim dalam berjual beli. Kita ingin jual beli yang berkah kalau begitu. Karena Allah menyatakan, Nabi menyatakan melalui Rasulnya, bahwa keberkahan akan didapati dalam kejujuran ketika berjual beli dan sesuai aturan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu artinya jadi banyak kebaikan padanya. Ya. Banyak kebaikan padanya, barangnya maupun duitnya jadi berkah, yakni banyak manfaat, banyak kebaikan. Kalau tidak ada berkah, ya tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat. Ya. Uang ada tapi tidak ada berkahnya. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang terkandung padanya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Makanya mengetahui hukum-hukum seputar jual beli ini bagi seorang muslim penting. Ya, karena dia ingin diridhoi Allah, dia ingin hidupnya berkah, rezekinya berkah, ya, untuk dirinya dimakan menjadi kebaikan bagi dirinya dan kebaikan bagi anak dan istrinya, ya, dan keturunannya, ya, dengan rezeki yang halal dan berkah tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwa dalam jual beli ada syarat-syarat, ya. Kita akan bahas di sini sekarang tentang syarat-syarat. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Mulakhasul Fiqhi. Fa yushtaratu fil 'aqidain, dipersyaratkan pada dua pihak yang bertransaksi jual beli. Pertama, at-taradhi bainahuma, saling ridha antara keduanya. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Asy-Syaukan rahimahullah, yang diperlukan dalam jual beli ini adalah at-taradhi, saling ridha antara dua belah pihak. Ya. Bahkan kata beliau, seandainya keridhaan itu hanya dengan isyarat, ya, itu sudah cukup, yang penting dia ridha. Ya, karena kadang ada orang yang bisa bicara dan semangat bicara, ada orang yang sedang malas berbicara sekalipun dia mampu berbicara. Nah, yang penting tampak darinya keridhaan sekalipun dengan isyarat. Misalnya kita jual beli, dia cuma menganggukkan kepala, enggak bicara apa-apa, ya kan? Itu kan tanda dia ridha. Boleh, itu boleh. Itu sudah menjadi apa? Atau sudah berarti terpenuhi syarat saling ridha itu. Hal ini karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29. Allah berfirman, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali suatu jual beli yang terwujud karena saling ridha di antara kalian. Nah, ini jadi ini potongan ayat, ya, tapi intinya pada yang kita baca bahwa di sini berarti jual beli akan menjadi sah ketika adanya saling ridha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, innamal bai'u 'an taradin, hanyalah jual beli itu bila ada saling ridha di antara dua pihak, saling rela di antara dua pihak. Hadis ini riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah, begitu pula yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga dari sini kita pun bisa mengambil suatu pelajaran, yaitu kalau ada salah satu pihak yang terpaksa atau dipaksa, ya, dalam proses jual beli tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Ya, mungkin saja itu terjadi, seseorang dipaksa untuk menjual barangnya. Kalau tidak, maka ada ancaman-ancaman, akhirnya dia menjual. Nah, ini hakikatnya jual beli yang tidak sah, sekalipun ada serah terima barang dan uang. Tapi di sisi Allah Azza wa Jal, jual beli itu tidak sah. Dan jual beli yang tidak sah itu artinya apa? Tidak berkonsekuensi kepemilikan. Tidak berkonsekuensi kepemilikan. Mereka yang sudah dapat barangnya, jangan merasa itu milik dia. Kalau itu jual beli yang tidak sah, itu bukan milik dia. Sehingga dia menggunakannya dalam kondisi menggunakan hak orang. Ya. Makanya harus diperhatikan syarat-syarat jual beli tersebut, ya. Jangan ada unsur pemaksaan. Jangan ada pihak yang dipaksa. Terkecuali di sini pada beberapa keadaan dalam bab terpaksa atau tidak ini. Terkecuali dalam beberapa keadaan jual beli yang karena dipaksa bisa dikatakan sah, yaitu ketika ada seseorang dipaksa oleh pihak hakim. Ya, hakim di sini misalnya dalam apa namanya? Kasus ya. Antara satu orang dengan yang lain, misalnya bab utang piutang. Ada orang utang dari beberapa orang dan tidak pernah dibayar. Akhirnya diadukan kepada hakim. Ya. Di pengadilan agama misalnya, kemudian diputuskan karena dia tidak membayar utang-utangnya, sementara para orang-orang yang memberikan piutang kepada dia sudah menuntut, ya. Dan dia punya barang-barang yang sebetulnya bisa dijual untuk melunasi utangnya. Dia nggak mau jual. Maka di sini hakim memutuskan kalau begitu, mau tidak mau barang ini harus dijual supaya bisa dipakai membayar utang. Nah, kalau sudah hakim turun tangan dalam Islam ya, mahkamah Islam, kemudian betul-betul dia dipaksa untuk menjual barangnya demi melunasi utangnya, maka ini tetap sah ya. Ini tetap sah. Nah, ini terkecuali dari apa yang tadi kita bahas. Kemudian berikutnya syarat kedua, ishtaratu fi kullin minal aqidain an yakuna jaizat tasarruf. Masing-masing dari kedua belah pihak, penjual atau pembeli, adalah orang yang secara hukum Islam dianggap atau dinilai sebagai orang yang boleh bertransaksi. Dalam bahasa Arab disebut jaiz at-tasarruf, boleh bertransaksi, ya. Jadi orang itu telah dinilai menurut ajaran agama Islam sebagai orang yang boleh bertransaksi, jaiz at-tasarruf. Nah, siapakah orang yang dinilai sebagai jaiz at-tasarruf, orang yang boleh bertransaksi? Yaitu an yakuna hurran mukallafan rasyida. Pertama, dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Dia seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kedua, dia seorang yang mukallaf. Dia seorang yang mukallaf. Mukallaf itu balig dan berakal, ya. Di sini yang dimaksud seorang yang balig dan berakal. Nah, nanti ada pembahasan, ya. Dan ada pengecualian oleh para ulama pada beberapa keadaan. Jadi intinya pertama, dia seorang yang balig dan berakal. Kemudian di sini berarti terkecuali dari yang pertama tadi, budak. Budak dia tidak boleh, ya, untuk melakukan jual beli. Kalau seandainya sekarang ada budak, dia tidak boleh jual beli sendiri. Nah, di sini terkecuali kalau dia telah diizinkan oleh tuannya. disuruh oleh tuannya, diizinkan oleh tuannya, baru jual belinya sah. Kalau tidak, maka tidak sah. Sekalipun dia punya duit, ya, kemudian dia beli. Budak itu kan hakikatnya, kalau dalam Islam juga seperti barang. Duit yang dia punya itu ya punya tuannya. Maka dari itu kalau tidak diizinkan oleh tuannya, dia tidak boleh berjual beli. Ya. Kemudian terkait dengan syarat berikutnya, mukallaf berarti seorang yang tidak mukallaf, yaitu misalnya tidak berakal, ya, yakni dia orang gila, tidak boleh dia berjual beli. Kalau dia berjual beli, jualnya juga tidak sah. Ya. Kemudian orang yang balig, nah, yang balig berarti yang tidak balig tidak boleh. Nah, terkecuali di sini anak-anak yang sudah mumayyiz, orang yang sudah mengerti, anak-anak yang sudah mengerti, sekalipun belum balig, dan pada perkara-perkara yang kecil, bukan perkara-perkara jual beli besar. Misalnya jual beli yang sudah umum, ya, anak kecil beli permen, ya kan? Dia pun sudah paham, dia sudah mengerti duitnya berapa, permennya berapa, sudah mumayyiz. Maka itu oleh ulama dikecualikan dan itu diperbolehkan. Tapi kalau anak kecil mau jual beli tanah, ya, ya enggak boleh, dia belum balig. Ya. Jadi itu berlaku pada pengecualian, ya. Sehingga pada jual beli yang cukup berarti, ya, yang besar, tanah, mobil, rumah misalnya, tidak boleh anak-anak yang belum balig untuk melakukan transaksi jual beli tersebut menurut apa yang diterangkan oleh para ulama rahimahullah. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya adalah rasyid. Rasyid itu artinya seorang yang bisa bertransaksi berjual beli dengan benar. Artinya dengan benar di sini dia dengan wajar, ya, dengan apa, sebagaimana mestinya. Ada orang yang tidak bisa berjual beli, ya, sehingga cenderung bisa jadi gampang ditipu, ya, dibodoh-bodohi, atau dia sendiri nggak mengerti mestinya beli berapa, untuk apa, kegunaannya mau seperti apa. Ada orang-orang yang tidak rasyid. Misalnya, ya, dia punya uang masuk ke toko sepatu atau sandal. Ya, dia beli misalnya sampai 5 pasang. Wah, lihat ini senang, itu senang, wah, beli sampai 5 pasang atau lebih. Untuk siapa ya? Untuk saya semua ini. Nah, ini berarti belum paham, ya. Dia belum mengerti mesti beli berapa, ya. Kan sesuai kebutuhannya. Umumnya orang beli itu ya satu atau dua, ya. Dua saja sudah aneh sekaligus beli dua. Ya, kok ini beli sekian pasang? Nah, mungkin ada sesuatu pada dirinya. Dia disebutnya dalam bahasa para ulama safih, lawan daripada rasyid. Jadi tidak bisa berjual beli dengan semestinya. Atau misalnya, ya, seperti itu, ya. Dia menggunakan uang tapi dipakai untuk beli makanan yang banyak. Untuk apa? Dibawa ke rumah, ya, yang enggak dimakan, yang dimakan seberapa. Nah, orang yang seperti ini belum boleh memegang uang untuk melakukan transaksi jual beli. Ya. Ini masih dihukumi safih. Ini belum rasyid. Nah, sebagian orang ada yang seperti itu. Umumnya sih walhamdulillah tidak seperti itu, tapi ada sebagian orang yang seperti itu. Makanya kalau ada yang seperti itu dalam Islam, dia jual belinya tidak sah. Ya. Dan orang seperti ini sangat mungkin untuk kemudian dibodoh-bodohi. Kalau ada orang yang mengerti ini orangnya seperti ini, ya sudah, uangnya bisa dihabiskan ya untuk beli sesuatu yang tidak manfaat. Kemudian berikutnya yang ketiga, salisan ishtaratu fi kullin min al-aqidain an yakuna malikan lil ma'qudi alaih aw qa'iman maqama malikihi. Masing-masing dari dua belah pihak adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan atau uang ya yang dia pakai untuk beli. Dia yang memiliki atau menduduki kedudukan orang yang memiliki. Artinya apa? Wakil. Ya, jadi dia apakah orang yang memang memiliki barang atau memiliki uang atau mewakili yang memiliki. Ya. Berarti terkecuali dari sini atau keluar ya. Keluar dari syarat ini bila orang berjual beli sesuatu yang tidak dia miliki. Berarti tidak sah. Tidak pula diberi mandat, tidak pula diberi kepercayaan untuk menjual atau membeli. Berarti tidak sah. Dia telah menjual barang orang lain atau membeli dengan uang orang lain. Ini tidak sah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, beliau mengatakan kepada seorang sahabat yaitu Hakim bin Hizam, "La tabi' ma laisa indak." Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ya. Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Bahkan disebutkan tentang hal ini kesepakatan ulama. Al-Wazir Ibnu Hubayrah rahimahullah mengatakan, "Ittafaqu 'ala annahu la yajuzu bai'u ma laisa 'indahu wa la fi milkihi." Ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dalam kepemilikannya. Ya, jadi ini juga hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan ya. Dan dalam bab ini ada fenomena yang cukup marak di zaman kita sekarang ini. Kalau kita bicara orang mencuri kemudian dia jual, oh jelas ya. Tapi kalau yang sekarang ini banyak, dia hanya hanya pajang iklan yang nggak punya apa-apa. Dia seorang seolah-olah produsen, seolah-olah pemilik barang, pemilik toko. Padahal yang dia pajang gambar-gambar saja. Ya, dia jual barang ini harganya sekian, ini sekian. Dia seolah-olah penjual. Orang melihat dia juga sebagai penjual, pemilik barang tersebut yang sudah siap diperjualbelikan. Ketika ada orang beli, baru dia ngomong ke produsen, kirim barang ke sana. Nah, padahal dia nggak punya. Dia berani melakukan jual beli sesuatu yang dia tidak punya. Nah, kalau ternyata gambar yang dia pajang, oh pabriknya sudah tutup, nah, terus gimana? Ya. Produsennya sudah meninggal dunia. Terus gimana? Jadi inilah tujuan, di antara tujuan-tujuan Islam, kenapa kita enggak boleh menjual sesuatu yang bukan punya kita. Karena mungkin saja terjadi seperti itu. Ya. Ternyata kita tidak memiliki, padahal orang taunya kitalah pemiliknya. Ya, kitalah penjualnya, pemiliknya. Padahal bukan. Lain halnya kalau kita ini wakil, maka tadi disebutkan orang yang memiliki atau wakil. Kalau wakil kita dengan yang punya barang kan sudah ada omongan. Ya, ini jualkan. Oh iya, saya jualkan. Barangnya ada, barangnya ada. Nah, ketika dia jual beli dan dia pun berposisi sebagai wakil, bukan sebagai pemilik barang, maka kekhawatiran yang tadi kita sebutkan insya Allah tidak terjadi. Kekhawatiran yang tadi kita sebutkan insya Allah tidak terjadi karena antara wakil dan yang mewakili sudah ada apa? Sudah ada omongan. Yang artinya ya barang ada, ya dijamin. Dan terkait dengan laba nanti dia mungkin dikasih berapa, sudah ada pembicaraan. Nah, jadi terkait dengan syarat yang ketiga ini ternyata ya di zaman ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran tentang hal itu. Semoga tidak lagi dilakukan hal-hal seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya, setelah tiga syarat ya yang mesti ada pada dua belah pihak, penjual maupun pembeli, sekarang kita beralih kepada syarat pada barang yang diperdagangkan. Syarat pada barang yang diperjualbelikan. Dipersyaratkan pada barang yang diperjualbelikan beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna mimma yubahul intifa'u bihi. Hendaknya barang itu sesuatu yang boleh secara syar'i untuk dimanfaatkan. Ya. Secara syar'i, ya. Kita ingat secara syar'i, kita tinjauan dari agama Islam. Barang itu boleh dimanfaatkan. Berarti kalau suatu barang tidak boleh dimanfaatkan, ya, secara syar'i tidak boleh dimanfaatkan, ya kita tidak boleh apa? Menjual belikannya. Ya. Contoh misalnya contoh yang bisa dimanfaatkan sih banyak ya. Beras, air, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Walhamdulillah. Tapi contoh yang tidak bisa dimanfaatkan secara syar'i. Misalnya apa? Patung. Patung. Patung makhluk bernyawa maksudnya ya. Kalau ada patung pohon boleh saja. Tapi patung makhluk bernyawa. Ya. Ini dalam Islam tidak boleh dimanfaatkan. Untuk apa? Mau disembah? Haram, tidak boleh. Syirik. Terus mau buat apa? Buat hiasan. Taruh di rumah. Oh, malaikat tidak akan masuk ke rumah kita kalau ada patung seperti itu. Terus dimanfaatkan untuk apa? Tidak bisa dimanfaatkan. Jadi barang ini secara Islam tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh. Ya. Terus gimana? Ya gak usah buat patung ya. Gak usah buat patung. Nah terus kalau sudah terlanjur jadi patung mau dijual belikan. Nah, kalau itu batu dipecah-pecah dulu ya. Bisa jadi pondasi nanti. Ya. Atau jadi apa? Cuek wala cobek wala apa? Lumpang atau apa ya. Kalau bahasa sana itu yang buat menggiling. Ya. Tapi kalau dijual masih dalam bentuk itu tidak boleh. Contoh juga yang lain misalnya khamr, minuman keras. Buat apa minuman keras? Ya enggak boleh. Mau diminum enggak boleh, mau buat apa? Secara syar'i tidak boleh. Jadi enggak boleh jual beli minuman keras. Ya, apalagi itu haram. Diminum haram. Contoh juga yang lain bangkai secara umum ya, pada dasarnya bangkai tidak boleh diperjualbelikan karena bangkai itu najis dan tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Pada dasarnya begitu. Barangkali pembahasan ulama mungkin lebih meluas pada beberapa kondisi tertentu ya. Tapi pada dasarnya tidak. Makanya tiga ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, innallaha harram, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal asnam. Ya. Bahkan wal khinzir, tambah lagi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, kemudian bangkai, kemudian patung-patung, yakni patung makhluk bernyawa, dan khinzir babi. Ya, khinzir babi. Nah, jadi Nabi SAW secara khusus menyebutkan ini. Karena tadi, menurut para ulama, itu sesuatu yang memang Allah haramkan dan memang secara syar'i tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian syarat berikutnya, ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. Dipersyaratkan baik barang yang dijual maupun uang yang dipakai membeli. Dan sebelum itu perlu kita jelaskan ya di sini, mumpung teringat, kalau dalam Islam yang namanya jual beli, ya dalam fikih para ulama, yang namanya jual beli itu tidak selalu dalam bentuk barang dan uang, ya. Tapi barang dan barang itu juga disebut jual beli dalam fikih para ulama. Kalau kita nyebut barter, barter itu ya hakikatnya jual beli, ya. Jadi dalam fikih para ulama perlu kita ketahui yang namanya baik jual beli bukan selalu dalam bentuk uang dan barang, tapi barang dan barang juga disebut jual beli. Ya. Artinya sekalipun kita menyebutnya barter, tapi berlaku padanya apa? Hukum-hukum jual beli. Jangan mengatakan, "Oh, saya enggak jual beli, saya barter." Barter apa? Ya daging babi sama bangkai. Nah, enggak boleh. Itu sama dalam fikih ulama jual beli. Tidak boleh barangnya sesuatu yang haram atau tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i. Ya. Jadi perlu diketahui barter itu masuk dalam jual beli dalam fikih para ulama, sehingga hukum-hukumnya mengambil hukum-hukum jual beli. Makanya di sini dikatakan juga ya, dipersyaratkan baik yang dijual maupun yang dibeli, apakah itu berupa barang atau uang, sesuatu yang maqduran ala taslimihi, bisa diserahkan. Ya, maksudnya bagaimana? Ya jangan kamu menjual sesuatu yang tidak bisa kamu serahkan. Seperti apa? Ya, misalnya kamu punya seekor burung terbang lepas dari sangkar. Kamu jual, saya jual burung. Mana itu sudah di pohon. Ya, kamu sendiri mau ngambilnya juga susah. Belum mesti ketangkep lagi. Nah, enggak boleh. Ini ghairu maqdur ala taslimihi. Dia belum pasti mampu untuk apa? Menyampaikan atau memberikan barang tersebut. Begitu pula uang, ya. Uang dia mengatakan saya beli, ya, barang itu. Mana uangnya? Uangnya dipinjam sama orang. Orangnya mana? Enggak tahu kemana saya juga. Saya juga enggak tahu dia kemana, masih hidup atau enggak juga enggak tahu. Loh, ya enggak bisa. Ya. Jadi kalau begitu, uang yang dia pakai untuk beli, barang yang mau dia jual, harus sesuatu yang bisa diserah terimakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ishtaratu fithamani wal muthman an yakuna kullun minhuma ma'luman indal muta'akidain. Dipersyaratkan juga pada barang-barang tersebut, ya, atau uangnya atau sesuatu yang dipakai membeli adalah sesuatu yang diketahui. Ya, diketahui seperti apa dan bagaimana diketahui. Ya. Jangan sesuatu yang majhul atau belum diketahui. Misalnya kalau ulama dulu mencontohkan misalnya ya. Ya. Membeli barang, ya. Atau membeli hewan di sini, habalul habalah. Saya mau beli unta. Yang jual unta juga, ya saya jual unta. Yang mana saya jual, ya, anaknya unta yang masih dalam kandungan ini. Ya, saya di kandungan, entah berapa lama baru melahirkan, setelah lahir, berapa lama mengandung, melahirkan lagi. Siapa yang menjamin selamat? Dan seperti apa nanti lahirnya? Kita enggak tahu. Nah, ini habalul habalah istilahnya, ya. Atau yang semakna dengan itu. Jadi ini contoh ya. Dan seperti ini ketika ulama mencontohkan ya, memang mungkin zaman dulu ada model itu ya. Jual beli model itu mungkin ada zaman dulu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak diketahui seperti apa dan bagaimana nanti. Dan jangan dianggap zaman sekarang tidak ada yang seperti itu. Zaman sekarang mungkin lebih dahsyat lagi. Yaitu, ya, sebetulnya perjudian masuk di sini. Ini kenapa dilarang? Karena mengandung unsur perjudian. Kaidah perjudian itu adalah apa? Sesuatu yang untung ruginya enggak jelas. Ya kan? Nah, ini termasuk di sini. Untung ruginya enggak jelas. Mau beli barang, barangnya belum kita ketahui. Ya, jual sesuatu di karung. Mana uangnya? Apa yang di karung? Ya, lihat saja, Pak. Ya, enggak ngerti apa yang di karung. Nah, sekarang ya, di warung-warung ada sekian banyak tumpukan plastik-plastik renteng. Ya, harga 10.000. Anak beli dibuka kosong, enggak ada apa-apanya. Ya kan? Beli Anda belum beruntung. Nah, ini jangan dianggap seperti yang tadi dikatakan ulama enggak terwujud. Di masyarakat kita banyak sekali seperti itu. Nah, ini adalah perjudian yang seperti ini. Ya, membeli sesuatu yang belum jelas seperti apa dan bagaimananya. Ada unsur perjudian. Tentu unsur perjudiannya di situ ya macam-macam ya, ada yang sekian persen. Misalnya juga anggap memberikan suatu gambar. Gambar itu ya kalau sesuatu yang sudah diketahui ya, gambar bisa dianggap cukup. Ya, misalnya ada mobil, ada motor. Itu kan sesuatu yang sudah diketahui. Seandainya kita lihat gambarnya, sudah di kenyataan juga banyak kita tahu. Karena ini adalah hasil dari pabrik, ya kan? Tapi kalau gambar yang, ya, suatu barang digambar, ya, kita belum tahu ada apa enggak yang seperti itu. Nyata apa enggak? Ya, produk mana, pabrik mana yang buat? Belum jelas. Bisa jadi ketika kita sudah beli, ternyata penipuan. Enggak ada wujudnya barang seperti ini. Kamu kok mau saja beli yang seperti itu? Kamu dibohongi. Ya. Jadi di sini ya, ulama mengatakan bahwa barang yang akan kita beli harus sesuatu yang ma'lum, yang diketahui. Timbangannya misalnya juga ya kan. Ya, mau beli ikan berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo, boleh. Kalau beli ikan, ya ini 50.000, itu kamu mancing sendiri di situ, terserah dapatnya berapa. Dapat 1 on ya itu nasibnya kamu 1 on. Ya, dapat 2 on ya nasibnya kamu 2 on sudah. Nah, nggak jelas. Beli ikan, timbangannya nggak jelas, harganya jelas kita keluar 50.000, 100.000. Tapi dapatnya enggak jelas. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh dalam ajaran agama kita. Harus kita beli sesuatu yang jelas. Yang seperti itu, ya seperti yang saya katakan, ada unsur judinya. Entah seberapa persen, tapi yang jelas dalam Islam yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Terkait dengan hal ini, Nabi SAW melarang suatu jual beli yang disebut dengan mulamasah dan munabadah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasati wal munabadah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli mulamasah dan munabadah. Ya. Mulamasah, mulamasah artinya apa? Mengusap, ya. Jual beli dengan cara itu, atau munabadah itu artinya melempar. Nah, mungkin dulu di zaman Nabi ada model jual beli begitu. Ya. Yaitu orang membeli kain misalnya. Ya, kamu pejamkan mata, mana yang kamu raba, yang kamu pegang, yang kamu cocok, yaitu yang kamu beli berarti. Ya. Itu mulamasah. Munabadah dengan lempar. Nah, mungkin ini ada di masyarakat kita. Beli, lemparkan. Entah jatuhnya kemana, itu yang kamu dapatkan. Ya, munabadah. Dalam bahasa Arab disebut munabadah. Nabi melarang jual beli ini. Kenapa? Karena enggak tentu dapat yang mana. Nah, dari sinilah kemudian kata ulama, syarat sahnya jual beli, barang itu harus diketahui. Ya, diketahui barangnya, ukurannya, dan hal-hal yang memang diperlukan untuk diketahui. Kalau tidak, maka jual belinya tidak sah. Nah, itulah tiga syarat pada barang-barang yang diperjualbelikan. Kemudian, ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam jual beli juga ada istilah ijab dan qabul, ya. Seperti dalam pernikahan ada ijab dan qabul. Jual beli juga ada, walaupun tidak apa persis seperti dalam bab pernikahan. Di sini ada beberapa keterangan para ulama. Artinya bahwa ada persetujuan dari masing-masing, yang itu bisa ditandai dengan ucapan, ya, atau dengan perbuatan. Nah, ijab dan qabul di sini secara garis besar bisa terwujud. Ijab itu sebentar, sebelum kita lanjutkan, ijab itu ya kita misalnya mengatakan saya jual. Kalau dalam pernikahan kan saya nikahkan, ya. Itu disebut ijab. Qabul itu menerima. Saya terima atau saya beli. Nah, itu qabul. Nah, ijab maupun qabul dalam jual beli secara garis besar dibagi menjadi dua, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-ijab huwa al-lafdhu as-sadir min al-ba'i'. Ijab adalah lafal yang keluar dari seorang penjual, seperti misalnya mengatakan bi'tu, saya jual. Qabul, menerima, adalah lafal yang keluar dari pembeli, seperti mengucapkan saya membelinya. Ya. Nah, namun seperti diterangkan oleh para ulama, tidak mesti kaku seperti itu, dalam arti tidak boleh dengan lafal yang lain. Ya. Tapi sesuatu yang menunjukkan demikian. Misalnya apa? Ya, kita kan masing-masing dengan bahasa kita, ya. Orang Arab dengan bahasa Arab, orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang Inggris dengan bahasa Inggris. Yang penting ada maksud tersebut. Ya. Maka sudah terjadi hijab dan qabul, jual dan beli. ada kalanya dengan perbuatan saja, ya, tanpa ada ucapan. Nah, ini misalnya seseorang mengambil, tentu mengambil dengan tujuan membeli, bukan mencuri, ya. Penjual pun memberikan, ya, tujuannya dalam jual beli, bukan memberi hadiah, bukan. Ya, di mana diketahui oleh masing-masing bahwa itu adalah memang barang dagangan, dan mereka juga tahu apa harganya. Sebagai contoh misalnya, untuk zaman sekarang ini banyak terjadi yang seperti ini, yaitu di supermarket, minimarket, ya, yang model seperti itu, di mana penjual dan pembelinya mungkin tidak mengucapkan satu patah kata pun. Pembeli melihat harga sudah ada, penjual dia tinggal menarik uangnya, memberikan apa namanya kertas apa perimpinan tersebut. Ya, yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Karena apa? Karena sudah jelas itu barang-barang dijual, ada harganya. Kemudian pembeli juga mengambilnya dengan niat membeli dan memberikan uang. Ketika misalnya ada kelebihan, ya dikembalikan. Jadi yang seperti ini, walaupun tanpa ucapan, sudah dianggap ijab dan kabul. Dan ini oleh para ulama disebut dengan jual beli al-mu'atat, ya, al-mu'atah atau al-mu'atat. Jual beli al-mu'atat yaitu saling memberikan tanpa ada ucapan. Ini juga sah. Dan mungkin juga, ya, mungkin juga yang ketiga yaitu jual beli, ya, dengan kedua-duanya, dengan perbuatan sekaligus ucapan. Dengan perbuatan sekaligus ucapan. Ya. Nah, tiga macam yang tadi kita sebutkan itu adalah juga termasuk rukun di dalam jual beli, termasuk suatu yang harus di dalam jual beli, ada ijab dan ada qabul, kemudian juga ada barang yang diperdagangkan, ada uang yang dipakai membeli. Nah, selama hal-hal tersebut terlaksana, begitu pula syarat-syarat yang tadi kita sebutkan juga terlaksana, maka jual beli dianggap sudah sah. Ya. Jual beli dianggap sudah sah. Dan sudah sah itu artinya apa? Artinya kepemilikan menjadi hak, ya, mereka masing-masing, yang barang berpindah ke tangan pembeli, yang uang berpindah ke tangan penjual. Masing-masing sudah memilikinya secara sah. Allahu'alam bisawab. Sementara kita cukupkan dulu materi sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di waktu yang akan datang, pada pembahasan beberapa jual beli yang dilarang dalam agama. Allahu'alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.